Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup bergereja bukanlah perkara yang sederhana. Bergereja bukanlah ritual mingguan yang kita jalankan, bahwa kita sudah datang ke gereja, kita menyanyi, memberikan persembahan, usai sudah tugas kita. Ini adalah kesalahan fatal yang celakanya sudah diimani dalam tanda petik oleh gereja menjadi apa yang disebut dengan gereja. Gereja adalah sebuah panggilan dan sekaligus pengutusan oleh Tuhan. Bagaimana kita memainkan peran kita dalam hidup keseharian kita? Bagaimana kita mewarnai hari-hari kita? Isu-isu tentang dunia, isu-isu tentang bernegara, isu-isu yang berkembang. Sebetulnya di situ gereja berkompetisi. Ya, kita akan berdoa terus supaya satu waktu secara bertahap kita sudah mempunyai dasar yang kuat. Gerak kedua kita akan kerjakan. Bagaimana menumbuh kembangkan apa yang harus kita lakukan. Ini selalu memerlukan energi yang besar dari orang-orang yang cinta Tuhan dengan utuh dan mau mengaplikasikannya secara sungguh. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, saya berharap semua kita menjadi kuat dan tangguh di bagian itu. Sekarang kita akan masuk di dalam seminar akhir bulan kali ini bicara tentang misi gereja dalam berbangsa. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan bagaimana memainkan peran kita, bagaimana panggilan sosial budaya itu dijalankan di dalam kehidupan kita? Menarik sekali ketika Yeremia mengatakan bagaimana kehadiran kita seharusnya adalah kehadiran yang mensejahterakan kota. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, menarik. Gereja diperhadapkan kepada satu situasi bukan berkarya baik kondisi, tetapi berkarya menciptakan kondisi. Ya, jadi bukan apa yang terjadi lalu mesti kita bagaimana begitu bereaksi. No, gereja itu beraksi. Ini yang menjadi sangat penting. Sehingga ketika orang Israel adalah menjadi orang-orang buangan di Babel, Yeremia justru meneriakkan bagaimana sebagai orang buangan mereka harus berkarya nyata mengusahakan kesejahteraan kota. Wow, hebat sekali. Lah ini kan kita status buangan. Kita kan status payah kan begitu ya. Bagaimana kita disuruh berkarya? Ya, hidup aja udah bagus. Ya, saya pikir itu alasan klasik yang selalu akan kita pakai. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kalau kemudian kita berpikir menghidupi diri saja sudah susah, kenapa saya mesti repot-repot pikirkan yang lain? Itu sebab saya katakan tadi, bergereja bukan bagaimana menjalankan ritual gereja. Bergereja bukan sekedar bagaimana membuat dan menjalankan program kita. Bergereja bukan sekedar itu. Tetapi lebih daripada itu memainkan peran kita. Bergereja bukan reaksi terhadap apa yang terjadi. Bergereja itu beraksi untuk mempengaruhi. Karena itu ketika Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, terbuang di Babel sebagai orang buangan, mereka dituntut supaya mensejahterakan kesejahteraan kota yang menjajah mereka, yang menjadikan mereka orang buangan. Bagaimana itu? Karena itulah logika-logika pikir begini yang harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga memang energi kita akan terkuras habis dalam menggarap sebuah pekerjaan Tuhan. Konsentrasi kita mesti garap. Tidak jadi penting apa yang orang lakukan pada kita. Tidak menjadi penting apa yang kita punya. Tapi jadi penting apa yang harus kita lakukan. Apapun yang kita butuhkan, kalau Tuhan mau itu urusan sederhana. Tapi apa yang harus kita lakukan, itu kita ngerti dulu. Ya, karena itu semangat gereja kita harus selalu diingat seperti yang saya bilang. Jangan bilang kita gak bisa ini, gak ada ini, gak ada ini, gak ada. Kalau itu cara kita bergereja, kita gak akan pernah jadi gereja. Ya, lakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita cuma punya 5, Pak. Kita gak punya 20. Kerjakan dengan 5. Siapa yang suruh kamu kerjakan 20? Kalau Tuhan mau kasih, jangankan 20, 50 pun Tuhan bisa. Jadi memulai pergerakan seperti ini menjadi amat sangat penting. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana pergumulan demi pergumulan harus dikerjakan. Secara common grace, keadilan dan berkat Allah itu saja luar biasa secara umum. Sehingga banyak sekali orang-orang di kolong langit ini yang memulai satu misi yang diemban dan diyakininya, lalu bergerak menciptakan karya, karya yang luar biasa. Ada berapa banyak sekolah-sekolah pinggir jalan. Ada berapa banyak orang-orang yang bekerja dengan minimnya. termasuk mereka-mereka yang muslim. Ya. Sehingga mereka berkarya. Ada berapa banyak taman bacaan yang datang dari buku-buku bekas. Itu luar biasa setengah mati. Saya menemukan sarjana-sarjana dengan idealisme yang tinggi. Bukan bagaimana sarjana lalu dia mencapai dan mencari gaji tinggi. Tetapi pengabdian yang tinggi. Bagi saya itu mengagumkan susah. Dan mereka berkarya luar biasa. Bukan Kristen. Lebih lagi kita sebagai Kristen, bukan? Di mana kita ada bahkan sebagai orang buangan. Mesti mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Berkarya. Ya. Seluruh pergerakan pelayanan kita dimulai dari sana. Saya selalu akan berteriak dari mimbar ini. Siapa yang punya jiwa yang sama? Siapa yang punya beban yang sama? Siapa yang berani berkeringat darah melayani Tuhan? Ayo, kita mesti memperpanjang barisan. Memperkuat barisan. Sehingga kita berkelahi untuk mengubah wajah zaman. Jadi di dalam bagian ini, kita melihat bagaimana panggilan sosial budaya itu begitu kuat untuk mensejahterakan kota. Mensejahterakan kota mempunyai berbagai aspek. Pertama, di dalam human relationship kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kan tidak mungkin kita bisa menimbulkan kesejahteraan kota kalau kita jadi batu sandungan. Maka janganlah jadi batu sandungan dalam hidup kita. Mana mungkin kita mensejahterakan kota kalau kita tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap lingkungan kita. Apa yang sedang terjadi yang terus bergerak dalam hidup ini. Betapa pentingnya. Semua itu menuntut satu pergerakan yang dinamis untuk kita menjawab problem demi problem dalam seluruh aspek kehidupan yang ada. Karena itu berinteraksilah, bukan dengan sesama Kristen saja. Keluar ke yang bukan Kristen itu. Berkaryalah, bukan hanya di dalam gereja saja. Keluar dari gereja itu. Kalau satu waktu Tuhan izinkan kita mendapat satu bangunan, kalau satu waktu kita punya gedung gereja sendiri, bukan berarti kita sudah maju. No. Bisa jadi pada waktu itu juga kita sedang mundur. Kalau semangat pengabdian kita, arah pengabdian kita tidak tepat. Yeah. Saya tidak akan habis-habis untuk mengingatkan bagaimana perjalanan yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ketika kita membangun sekolah di Kalimantan, sekolah itu sudah bagus duluan, baru kantornya belakangan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan seseorang digerakkan, lalu ya kita punya kantor yang sekarang ini. Lalu kalau dihitung lagi mundur ke belakang, ngitung uang, gak akan pernah jadi itu proyek. Tapi ketika jadi, uang itu berjalan. Ada banyak orang datang bilang, Pak ini saya punya uang, ayo garap satu pelayanan. Saya paling takut justru itu. Saya paling gak bisa memulai sesuatu, orang kasih segeplok uang, ayo bikin ini, bikin itu. Nothing. Karena sudah di depan mataku ada satu orang yang 500 juta kasih tiap bulan untuk pelayanan. Tetapi saya lihat betul, akibatnya sangat mengerikan. Ya saya suka mengatakan, Pak hati-hati, ini sudah membiayai sebagian daripada penipuan. Pemakaian uang tidak bertanggung jawab. Pokoknya ini uang Tuhan, saya lepas. Bodoh amat nanti mereka mau bikin apa. Waduh, gawat ya. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hidupmu. Bukan uangmu. Lalu cuci tangan aku sudah selesai melayani Tuhan. Terserah mereka bikin apa. No. Pelayanan itu begitu seriusnya, Saudara. Kalau ada orang 500 juta satu bulan, 6 miliar satu tahun. Itu tiap bulan komitmen. Gila ya. Biarpun income-nya besar, tetapi komitmen itu sendiri sudah ekstra itu. Hanya sayang, dia lempar begitu saja. Sebagian uang itu tergerus untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita bergerak pelan-pelan, baru kita mengerti arti selembar demi selembar, serupiah demi serupiah harus dipertanggungjawabkan sebagai berkat Allah yang mesti kita jalani. Jadi tidak segampang yang kita mau, Saudara. Ini pemikiran-pemikiran serius dalam pelayanan kita. Bagaimana prestasi dibangun bukan prestis yang dikejar. Oleh karena itu ingat, selalu ingat. Siapa tahu saya lupa, lalu menganggap gereja kita sudah berhasil karena sudah punya gedung yang lebih besar dan lebih lain-lainnya. Salah, kita bukan itu. Gereja ini hanya bisa dibilang berhasil kalau saudara menjadi orang-orang yang militan dalam melayani. Anak-anak muda yang muncul sebagai generasi yang cinta Tuhan yang luar biasa. Yang punya konsep, punya pemahaman yang kuat, tetapi aplikatif, tidak ngambang, tidak sekadar berteologi, tapi tidak berbuat. makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin tinggi pemahaman, makin rendah hati. Itu yang menjadi gugatan terhadap gereja. Tetapi juga pada saat bersamaan makin hadir dalam hidup keseharian berbangsa dan bernegara. Sehingga panggilan sosial budaya menjadi panggilan yang tidak bisa diabaikan. Nah, kita mesti mengukur diri sejauh mana kita sudah terlibat di sana. Ya. Karena itu banyak sekali yang mesti terus menerus kita gumuli dan kita garap dalam kehidupan kita. Kita sudah memulai cikal bakal sudah jalan, bahkan sudah menggelinding, tapi masih perlu banyak di-upgrade baik GPPB oleh anak-anak pemuda kita. Kita masih jalan agak sporadis, belum bisa terpola secara bagus. Keterbatasan SDM, keberanian SDM untuk mencemplungkan dirinya. Berjibaku menghantam apa yang ada. Penting untuk kita pikirkan, saudara. Sehingga lakon itu menjadi lakon yang kita mainkan. Ya. Saya kalau dengar seorang kemudian jadi sarjana, lalu cerita ternyata dia datang dari pinggir jalan, yang ditolong untuk studi dan dia berhasil menyelesaikan studinya. Mengagumkan ya. Dulu kita ngeliat dia jijik kali. Tapi kemudian dia jadi sarjana. Lalu kita bilang hebat. Saya kalau dengar gitu bukan hebat. Saya tidak lenggan segera mengatakan dia hebat. Tapi dengan segera saya melihat diri saya. Tolol, goblok, bodoh. Kenapa tidak pernah membuat sesuatu apapun sampai orang berjadi, saya cuma bisa nikmati ceritanya. Bagi saya itu dosa yang tidak termaafkan. Ayo, cara memandang itu beda. Kalau kita lihat ada orang yang papa di bawah berhasil jaya, jangan bilang, oh hebat begini. Memang dia hebat. Bukan itu yang penting. Tapi kita, betapa jahatnya kita. Kita punya banyak keunggulan, kelebihan untuk ambil bagian, tapi tidak. Ada orang lain mengerjakan. Dan orang lainnya mengambil kerjaan itu yang menolong orang ini berkembang, malah pas-pasan. Di pembuangan, kau harus jadi berkat. Sebagai orang buangan, engkau harus mensejahterakan kota. Kemana aku buang engkau? Ingat, ketika Tuhan mengizinkan Yehuda menjadi orang buangan, bukan tanpa tujuan. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, kepahitan dalam kegetiran, bukan tanpa tujuan. Ambil tujuan itu. Supaya jangan lewat masa kesulitan, tapi tujuan tidak pernah tercapai. Hidup kita ini indah. Maka semua itu mesti kita nikmati, kita pikirkan. Bertanggung jawab terhadap tiap apa yang kita kerjakan. Tiap peristiwa di dalam kehidupan keseharian kita. Hidup ini penuh dengan makna. Nah, jadi panggilan untuk mensejahterakan kota harus menjadi bagian yang kita pikirkan. Turun berinteraksi bermasyarakat tadi. Apa yang saudara kerjakan? Ingat ya, kalau kita bisa membangun rumah kita, lalu memperkaya kekuatan ekonomi kita, tapi kita tidak punya impact apa-apa, ingat kalimatku baik-baik. Jangan kaget kalau Tuhan menyebutmu pendosa. Saya pikir ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kau tidak memberi aku makan waktu lapar. Kau tidak memberi aku minum waktu haus. Kau tidak memberi aku pakaian waktu telanjang. Karena kau hanya makan untuk dirimu, kau minum untuk dirimu, kau pakai untuk dirimu supaya kau kaya raya dalam hidupmu. Tapi aku kau abaikan. Kapan Tuhan? Aku kan nyumbang ke gereja. Nope. Kau abai pada orang-orang yang tersingkirkan itu. Kau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus, waktu kau berikan pada orang susah itu. Kalau ke gereja, kau bisa ambil prestismu. Kau bisa ambil namamu dan kebesaranmu. Di dalam struktur itu yang kau lakukan. You are nothing. Karena itu gereja, kita tidak boleh terjebak hanya membangun diri. Tapi bagaimana berbagi terhadap sesama kita. Masih banyak yang harus kita garap. Banyak yang mesti kita kerjakan. Biar ini menjadi pemikiran serius kita, saudara yang kekasih. Bagaimana menumbuh kembangkan ini? Bagaimana melakukan ini? Yang berikut, saudara, panggilan sosial politik kita. Di dalam sosial budaya bagaimana kita dikatakan mensejahterakan kota. Tetapi di dalam sosial politik, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Lagi-lagi status pada waktu itu adalah apa? Orang jajahan. Di Roma, orang-orang Kristen adalah orang-orang di bawah kekuasaan Roma, kerajaan yang kafir. Tetapi tidak ada alasan untuk kemudian merengek, bercengeng-cengeng, lalu berkata, wah, kita lagi dijajah, gitu ya. Lalu kita nangis-nangis, merengek-rengek, gitu. No. Kita disuruh terlibat loh. Menarik. Status kita dijajah. Ternyata penjajahan bukan masalah. dalam semangat keimanan kekristenan. Maka doa kita bukan bagaimana lepas dari penjajah, tapi bagaimana berkarya di antara para penjajah itu. Ketika di buangan, kita tidak disuruh berdoa untuk berteriak, lepaskan, kembalikan kami dari buangan. No! Memberi sejahtera di mana engkau dibuang. Waduh, luar biasa ya. Padahal kalau di benak kita, begitu kita dibuang, pokok doa pertama, kembali dari pembuangan. Kan gitu toh. Kalau kita dijajah, pokok doa utama kita, supaya merdeka dari penjajahan. Kita ternyata gak diberi ruang itu. Kalau soal merdeka, urusan kecil itu. Apa kau pikir ada penjajah yang berhasil menjajah sebuah bangsa? Kalau bukan Tuhan yang membiarkan itu terjadi. Tidak mungkin. Tangan Allah bisa mengendalikan semuanya. Apa kau pikir ada orang bisa menjahati kita tanpa izin Tuhan? Tidak mungkin. Tidak ada satu rambut ini jatuh yang Tuhan tidak tahu. Apalagi hidup kita dan perjalanannya. Karena itu kalau itu terjadi, bukan itu penting. Yang penting itu untuk apa? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kan begitu. Sehingga ketika kita hidup di dalam hidup berbangsa, bernegara, jangan teriak kita akan minoritas. Emang kenapa kalau kamu minoritas? Yusuf minoritas, minoritas banget. Banget-banget itu minoritasnya. Dia berkarya. Esther, Mordekai berkarya. Minoritas banget. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkarya. Minoritas banget. Karena di antara penjajah yang hebat, kita hidup di republik yang merdeka. Jadi jangan cengeng dengan isu-isu minoritas itu. Saya harap jemaat di GRI, enggak pakai kalimat itu. Kita kan di Indonesia minoritas. Pertama, perspektif politik kamu terlalu sempit. Siapa bilang minoritas? Indonesia ini, setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama. Tidak ada minoritas. Pembodohan dan kebodohan politik kita lah yang membuat kita memakai kalimat itu. Jangan pernah ucapkan lagi kalimat itu. Stop. Dan semangat kita tidak boleh ternoda dari itu. Tapi faktanya lo Pak, susah lo begini-begini. Emang kenapa? Bukan itu susah, tapi kamu kurang kuat menghadapinya. Benahi diri kita dan berkelahilah. Ya, sehingga kita menjadi kuat tangguh. Oleh karena itu, terlibat penuh dan bertanggung jawab sebagai warga negara menjadi penting. Karena ternyata pemerintah datang dari Tuhan. Bagaimana kalau Roma yang penjajah? Apa kau pikir ada satu orang bisa memerintah kalau Tuhan tidak memberikannya? Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, tidak mungkin. Maka kedaulatan Tuhan yang penuh, tidak ada yang bisa membantahnya. Sehingga ketika ada pemerintah, ada izin Tuhan di sana. Dan dikatakan jangan takut, pemerintah itu alat Tuhan. Ya patuhilah pemerintahmu, tapi patuhi sebagai alat Tuhan, bukan artinya apa. Kalau kau memang salah dan kau dihukum, terimalah. Tapi kalau kemudian pemerintah suruh saya tidak boleh memuji Tuhan gitu ya. Tidak boleh kebaktian gimana. Lawanlah. Karena pasti Tuhan tidak pakai dia untuk itu. Bisa mengerti. Kejeniusan kita untuk memilah tiap bagian itu penting. Tetapi perlu kehati-hatian juga. Saya selalu akan ingat ini Dietrich Bonhoeffer yang hidup di zaman Hitler. Dia seorang pendeta Injil yang cinta Tuhan luar biasa. Menghadapi Hitler mengalami kebingungan yang hebat. Karena Hitler menghabisi orang, masukkan ke kem gas, membunuh orang tanpa berkedip, darah dingin luar biasa. Akhirnya ada rapat para pendeta dan berpikir bagaimana dengan orang ini. Ini mesti dihentikan. Banyak usaha kudeta terhadap Hitler gagal semua. Lalu Dietrich Bonhoeffer dan beberapa pendeta, mereka setuju. Orang ini betul-betul antikristus yang gila. Dan boleh dan sah untuk dimatikan. Dibuatlah satu tim untuk membunuh Hitler. Disetujui oleh mereka. Tapi belum terbunuh, hanya beberapa hari kemudian terbongkar. Ketika mereka ditangkap masuk penjara, beberapa hari lagi Hitler membunuh dirinya. Jangan tolong Tuhan untuk menolong hidupmu. Tapi tolonglah hidupmu untuk bergantung pada Tuhanmu. Saya selalu membayangkan kalau saya ada di situ, saya sepakat dengan Dietrich Bonhoeffer. Yes, it's true. Tapi ternyata bukan itu perjuangan. Makanya saya harus bilang, aduh Tuhan berat amat ya. Sulit setengah mati itu untuk menunggu apa yang Tuhan mau. Tapi apakah iya Tuhan kita tidak berkuasa? Apa Tuhan kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan? Apa kita mesti ajarin dia? Kan tidak. Godaan untuk mengajari Tuhan pada diri kita sangat besar. godaan untuk mengatur Tuhan sesuai kehendak kita sangat besar. Karena Tuhan yang sejati sebetulnya adalah siapa? Kita. Tuhan itu hanya cukup untuk mengikuti maunya kita sebetulnya. Nah karena itulah saudara-saudara, panggilan dalam berbangsa sebagai warga negara memerlukan keunikan yang luar biasa dan keberanian yang hebat. Karena itu dikatakan, mari kita menaklukkan diri bukan hanya saja kepada kemurkaan Allah, tapi hati nurani kita. Ya, ini perlu. Nah sehingga dengan demikian, kita betul-betul bertanding dalam kehidupan kita. Bagaimana memainkan peran kita. Ya. Saya tidak setuju dengan pembajakan misalnya. Maka kemudian kalau ada anak-anak selalu kasih, Pak ini film bagus. Saya udah bertahun-tahun yang gak mau beli pakai VCD bajakan. Gak mau nonton. Ya. Pak kalau gak gini gak nonton-nonton, tunggu aja ntar keluar. Ya nunggu aslinya malah lama Pak, ya apa boleh buat. Anak-anak saya pun protes. Tapi ketika belajar saya pun sebetulnya orang hobi nonton saudara. Ya, nonton itu salah satu hobi yang paling saya sukai. Tapi kemudian pikir, ah ya memang betul lah, ya sudah lah, pinggirkan kan begitu. Ya, udah nunggu aja, nonton aja apa yang ada di HBO Cinema, udah cukup banyak lah jalur di situ ya. Saya langganan yang ada filmnya cukup lumayan. Artinya tiap hari pun saya nonton TV, sekarang udah hampir tiap hari saya nonton film. Ya cuma mungkin ada bolak-balik, beberapa film yang bagus-bagus ya. The Last Samurai itu entah tahu udah 4 kali saya nonton. Kalau main lagi saya tonton lagi. Mother Teresa 3 kali saya nonton lagi. Ya. Yeah. Iron Mask itu yang si raja yang dari Prancis saya nonton berapa kali itu. Leonardo apa? DiCaprio ya. Yeah. Film-film itu saya nonton bisa berkali-kali. Tetapi saya belajar filosofinya, lalu lihat pergerakannya dan segala macam. Ah, saya enggak mau ini. Ya. Saya bayar pajak. Pajak saya naik tiap tahun. Saya yang naikkan. Ini angka bebas pajak, naik. Berarti kan pembayaran pajak bisa turun kan. Ini kesempatan saya mau naikin lagi. Ya, saya sudah minta kawan untuk atur lagi, saya mau tambah lagi, saya mau tambah lagi. Karena saya pikir-pikir sebetulnya income saya dengan pajak yang saya bayar, saya sudah membayar dengan menghitung gaji saya 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena saya pikir-pikir sebanyak juga sih berkat Tuhan yang saya terima ya. Saya juga malu, tapi mau dipajakan itu kan juga susah setengah mati. Bagaimana membukukan itu? Karena sebetulnya secara undang-undang itu menjadi penghasilan tidak kena pajak. Ada coveragenya. Tapi saya hanya berbicara dengan hati nurani, udahlah toh rezeki banyak, ngasih banyak, kan gak ada yang salah ya. Atau memang banyak juga kalau mau diribet-ribet lapor-lapor bisa hitung capek sendiri. Ah, udahlah saya tambahkan. Untuk apa? Untuk menggapai hak saya. Supaya saya punya hak politik yang penuh. Saya berbicara tidak berkekurangan. Artinya apa? Saya punya hak untuk berbicara. Saya warga negara yang memenuhi tiap kewajiban saya. Itu yang kita kejar. Saudara-saudara, suka atau tidak ini tidak bisa lagi sekedar berteori, bukan? Harus dilakukan. Maka saya pendeta. Masa saya khotbah melulu, lalu saya enggak lakukan. Andai kata ini ada audit besar-besaran, ini beberapa pendeta masuk penjara semua ini. Karena penggelapan pajak. Ya, itu mengerikan sebetulnya. Banyak aset-aset sebetulnya seperti rumah yang belum dilaporkan. Karena gereja sejatinya. Sejata gereja atas nama Pak Pendeta. Itu kalau dilaporkan kekayaannya kan ngerembet kan pajaknya mesti gede setengah mati. Supaya pajak gak gede gak dilaporin. Masih disulap-sulap lah ini semua. Tapi gereja pantas gak ya? Menjadi tidak mudah ya. Karena itu pergumulan-pergumulan seperti ini jadi pergumulan-pergumulan serius kita. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak sederhana. Tetapi disitulah kita hidup dan berkelahi, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu sikap sosial politik kita menjadi sangat penting. Bayarlah apa yang harus kau bayar kepada kaisar, yaitu pajak. Tetapi jangan lupa bayar apa yang harus kau bayar kepada Allahmu. Hidupmu persembahkanlah. Itulah yang harusnya kita lakukan. Nah oleh karena itu panggilan di dalam panggung sosial politik menjadi satu panggilan yang perlu untuk kita lakoni, saudara. Ya, ini penting. Mungkin kita tidak bisa terlibat penuh, tapi interaksi kita jaga. Ya. Saya terus berkomunikasi dengan banyak rekan-rekan. Ya, kemarin ada satu pak kawan merit. Ah, kalau sudah merit, kita pasti duduk. Lalu duduk, ah, ngalur ngidul lah, pasti kita ngobrol. Ini soal peta politik gimana, soal ini gimana, dan seterusnya. Ya. Saya pas kemarin duduk, satu meja, ya ada apa Mr. Fu lagi situ yang istrinya Ibu Hartati ditangkap KPK ya. Jadi duduk, ya ngobrol, cuman yang ngobrol jadi basa-basi karena saya juga gagak terlalu dekat, dan itu kan juga jadi agak rawan. Cuman saya bersyukur, ya ada tidak datang ke juk, tahu-tahu Pak Muzadi ya, ketua PBNU yang dulu, ah, kita sedikit-sedikit ngobrol, sedikit-sedikit coba mau lihat reaksi dia itu apa. Ya. Interaksi-interaksi menarik, saudara. Ya. Beberapa menteri datang, tetapi kalau menteri kita duduk, nimbrung ikut ngobrol, eh, pasti semuanya formalitas dan basa-basi. Jadi lebih bagus kemari ya ke LSM yang memang mulai apa adanya ini. Yang berteriak, seenaknya berteriak. Nanti kita belajar. Kita ngelihat betapa peta-peta itu tidak sederhana. Ya. Nah inilah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara yang kekasih. Tidak gampang. Sampai kalau udah lulus satu meja ya, orang-orang masing-masing mencetuskan gitu letupan-letupannya. Wah itu berasa tuh, kita bisa ngeliat, eh dia warnanya begini. Eh. Jadi kita bisa tahu tuh antara dia ngomong di TV sama sehari-hari. Ya, 3 minggu sebelum saya satu meja dengan Din Samsudin. Ya. Lalu kita ngomong beberapa lagi, karena dari dalam di situ bilang, eh ngobrol-ngobrol, ya kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, saat dapatnya data. Tapi saya pikir-pikir iya ya, kalau gereja jadi penonton kan gawat. Banyak cendekiawan dan rohaniawan muslim yang memberikan suara dalam kemurnian batinnya. Tidak sedikit memang yang bermain politik di sana. Tetapi yang murni tetap masih ada. Sehingga di dalam hal seperti itu kita ngelihat, kita coba belajar menikmati. Ayo kita mesti bermisi di dalam bagian itu. Apalagi saudara-saudara yang kerja di pekerjaannya masing-masing, bukan? Nah, bagaimana kita berdiri sebagai orang Kristen, mencermati apa yang terjadi, bagaimana kita memberi kontribusi untuk mewarnai apa yang mesti. Keputusan-keputusan hidup tidak mudah. Ya? Kalau saudara nonton film perang, film spy, ya, tentang dunia intelijen di Amerika kita bilang, keputusan-keputusan itu kan bisa gawat. Ya. Kadang-kadang sampai kalau lapis-lapis sampai gak tahu lagi mana yang memerintahkan yang mana. Itu bisa 3, 5 tim, 7 tim tanpa saling mengenal. Dan bisa jadi saling membunuh. Hanya untuk menghilangkan jejak. Hilang moralitas. Saya kalau nonton gitu dengar itu, waduh gila jahat benar ya. Tapi itulah politik itu. Tapi yang jahat bukan politiknya ya. Orang yang berpolitiknya. Mengerikan. Tetapi itu kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi dan kita mesti fasih dengan situasi itu. Sehingga mampu untuk berpikir jernih apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi seperti itu. Kalau enggak, kita enggak tahu apa-apa, lalu mau bikin apa, kita juga enggak ngerti. Kita bisa jadi pecundang yang diperalat oleh orang-orang tertentu. Seperti gereja yang ditunggangi jadi kuda tunggangan hanya untuk kampanye. Itu gereja yang menghina dirinya. Gereja tidak boleh jadi panggung politik. Gereja terpanggil untuk berpolitik, tetapi dalam rangka mencerdaskan umat. Tetapi gereja tidak boleh terlibat di dalam politik praktis sebagai lembaga. Sebagai perorangan, saudara mesti keluar. Tugas saya untuk memberikan pencerahan tentang politik dan seterusnya. Nah ini kita mesti pikirkan. Jadi misi bernegara kita mau jadi gereja yang aktual. Silakan kalian hadir di tempat kalian masing-masing dan mulai membahasakan itu dengan jernih. Yang berikut. Bagaimana panggilan spiritual kita juga tidak bisa diabaikan. Ketika Tuhan mengatakan pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa apa? Bahwa dialah Yesus Kristus Tuhan itu, bukan? Tetapi bagaimana pemberitaan itu harus menjadi pemberitaan yang jelas, yang tuntas, tidak terbantahkan. Supaya jangan seperti yang Kalus bilang. Janganlah engkau memberitakan Injil, habis itu dia apa? Ditolak. Jadi siap-siaplah yang baiklah, yang bermutulah. Maka kita mau gak mau mesti belajar kan saudara. Sehingga pemahaman kita akan doktrin itu harus menjadi pemahaman yang benar. Kita gak bisa sepotong-sepotong. Karena itu gereja juga berkutat. Kita juga gak mau gereja cuma berteori. Tiap kebaktian pertama itu bina doktrinal. Harap sekaligus kita melatih beberapa rekan-rekan majelis, beberapa lagi umat-umat yang mulai naik terus dan mulai berani berbicara dan teruji. Nah ini menjadi satu pengujian bagi kita yang tidak sederhana. Tetapi ingat yang saya bilang tadi, jangan berita bagus yang kita sampaikan, orang bilang ah cuma teori, lu aja hidupnya gak begitu, ah ini batu sandungan yang berarti kita ditolak, pemberitanya tidak nyampe. Nah kita berkelahi, sudah hidup baik aja masih disumpahin orang ya. Sudah lempeng aja masih dibilang salah. Bayangkan kalau tidak. Mau jadi apa itu kan begitu. Karena itu pertandingannya harus kita perhatikan. Kita gumuli. Sehingga panggilan spiritual dalam memberitakan Injil itu harus elegan. Terhadap konteks kekinian. Kita mampu menjawab berbagai-bagai isu yang ada. Bagaimana kita berkelahi. Sehingga gereja ingat bukan sekedar tempat rutinitas kita ibadah selesai pulang. Ingat. Bukan. Gereja sudah kejebak di situ. Paling angkat tangan siapa yang mau berkat, siapa yang mau sembuh, angkat tangan kita berdoa. Enggak tahu lagi berapa cengeng dan berapa lamanya kita seperti itu. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan kau di rumah, tidak perlu kau ke gereja untuk itu. Apa kau pikir Tuhan tidak bisa memberkatimu bahkan ketika kau tidur? Apakah sebaliknya kau pikir kalau sudah angkat tangan itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang hebat? Omong kosong besar itu. Iman yang sejati selalu menyala dimanapun ada. Dan iman yang sejati itu selalu akan membawa kita makin melekat kepada Tuhan yang hidup itu. Dan ini akan menjadi pergumulan serius dalam keseharian kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah yang mesti kita lakoni tiap hari dalam hidup kita sebagai gereja. Turun, terlibat, ambil bagian. Jadi dalam pemberitaan belajarlah, mengertilah. Sehingga ngerti betul-betul. Ya. Sehingga doktrin itu makin kita pahami erat. Kita tahu kapan terlibat, di mana tidak, dan batasannya. Sehingga jelas semuanya. Gereja itu kalau lagi euforia gila ya, pertama kali waktu beberapa periode lampau, partai-partai muncul, partai Kristen muncul, waduh itu gereja sudah gak tahu diri, terjadi pelacuran besar-besaran. Ya, itu banyak sekali gereja menjadi arena kampanye. Banyak pendeta, ketua sinode masuk anggota dewan merangkap pendeta. Amburadul semuanya. Tapi secara finansial bagus. Gereja bisa ke bupati tekan sana sini dapat sumbangan. Gila ya. Apalagi kalau di daerah. Tapi sudah. Suap itu dianggap sah di dalam gereja. Cara-cara dunia itu masuk ke gereja. Saya pikir saya ada geleng-geleng. Gereja sudah kehilangan kehormatannya. Miris. Tapi secara kuantitatif ada penambahan loh, gedung tambah keren kan gitu ya. Ini diperbarui. Sayang gereja mencatat rekornya di situ. Padahal rekor gereja kan bukan itu. Akhirnya sesudah selesai gereja ditinggal. Partai Kristen satu-satunya ada dua tadi ya, PDKB masuk, PDS masuk, dua-dua gagal verifikasi. Sudah enggak boleh ikut politik lagi. Ya. Miris. Dan partai ini, partai-partai Kristen banyak yang sudah berhasil dan sukses besar. Ya, membuat pendeta berkelahi. Luar biasa itu. Yang teman kelahi gila-gilaan. Gugat-gugatannya gak karu-karuan. Urusannya lalu lintas uang, pembagian tidak rata. Itu keluar ke permukaan semua. Saya megang beberapa kopi cek laporan. Ini Pak yang dikasih. Uangnya kita dikasih uang damai. Tapi uangnya gak bisa dicairin. Nih. Dari sekian M cuman sekian M yang cair. Ini gak cair Pak. Saya kadang-kadang kalau dengar gitu. Ay gila kalian sampai sebegitu. Gila ya. Ngeri lu. Udahlah lu jangan gugat-gugat lagi. Ya tapi lu seenak ya kan kira-kira gitu ya. Ya udah ada uang damai. Sebelah sana pendeta, sebelah sini pendeta dan degeng. Saya cuma pikir-pikir mungkin saya salah satu pendeta yang bodoh ya. Tidak bisa menikmati apa yang mereka nikmati. Miris ya. Pemilihan gubernur itu kita dapat segini. Aduh itu dibuka semua saya ketawa. Saya pikir-pikir sadis. Nah itulah gereja. ketidakmampuan dan ketidaktahuan kita membuat kita menjadi pelacur, saudara. Hati-hati. Maka makin mudah kita memahami apa kata Tuhan Yesus. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yang terakhir dari bagian ini. Bagaimana kemudian panggilan spiritual kita di dalam Matius 22. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mendemonstrasikan kasih yang terlihat, terasa, terukur, dan teruji. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengangkat Buddha Seci sebagai sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Buddha Seci itu sesuatu luar biasa ya. Membangun rumah di daerah Teluk Naga sana. Apartemen untuk para nelayan, rumah susun. Bukan saja membangun, dia menciptakan pola yang mengubah orang. Orang boleh di situ sewa dulu, 2 tahun, 3 tahun. Selama 2-3 tahun sewa ada rapotnya. Bersih enggak, tertib enggak, teratur enggak, segala macam ngikutin peraturan. Kalau dia bisa ngikutin peraturan boleh beli, kalau enggak keluar. Sewanya juga enggak boleh perpanjang, keren ya. Sehingga waktu orang itu beli, ya sudah pasti rumah itu terawat. Karena sudah ada budaya yang hidup 2-3 tahun. Budaya bersih, budaya tertib. Dan mereka senang dengan itu, dan mereka nikmati. Akhirnya apartemennya bersih, rapi, tertib. Manis dong. Pemda DKI mau meniru. Buat saya itu memalukan. Berani jadi gubernur, gak ngerti ide itu kan bodoh setengah mati. Kita coba mau bikin gitu. Bagi saya itu malu setengah mati. Ahli ya kok begitu. Mestinya itu pemerintah yang lebih pintar dari lembaga, bukan? Kenapa jadi lembaga hebat daripada pemerintah? Kalau gitu Mr. Chen itu kita panggil dari Taiwan suruh jadi gubernur DKI. Harap Jokowi bisa membentuk apa yang menjadi slogan kuat itu. Karena sebetulnya menjadi pemimpin, kepintaran itu jadi nomor 2. Kejujuran, kesungguhan, dan keberanian mengaktualisasi itu yang utama. Orang pintar di Jakarta ini berjejer. Konsultan itu beribu-ribu itu, mau apapun. Urusan gampang bikin, Jakarta ini gak macet kalau soal konsultan. Tapi kalau sudah dia bikin gambar harus gini, kau kerjakan gak? Jalan sudah dibilang lurus, kau belokkan juga hanya karena ini bayar. Nah itu yang bikin kacau balau semua. Sudah kusut Jakarta ini, ditambah jalan layang yang gak masuk dalam proyek. Hanya karena pengusaha bilang, Pak bukalah, kita udah mau mulai di sini. Miris. Apa yang dilakukan Buddha Seci menjadi tantangan bagi gereja. Karena gereja hanya pintar ngoceh dan nyanyi tentang kasih. Kalau nyanyi kasih, oh gereja paling hebat. Itu. Banyak sekali lagu-lagu tentang kasih ya. Tapi apa yang dilakukan gereja? Ketika Master Chen naik mobil biasa, pendeta naik mobil luar biasa. Jadi tidak tahu lagi mana yang Kristen sebetulnya. Mana yang pendeta tidak jelas lagi. Saudara akan melihat tontonan-tontonan mengerikan, saudara. Saya banyak kagum kepada mereka-mereka ini, pemikir-pemikir hebat. Saya kalau ketemu romo-romo Katolik, waduh, karyanya itu sudah luar biasa, udah hidupnya maya, sudahlah. Saya pernah cerita mungkin ya, satu waktu saya seminar, ya, 2 narasumbernya, saya 1, Frans Magnus Suseno 1. Saya tahu romo ini romo pintar, top, sangat diakui di Indonesia ya. Wah ini romo kalau datang, udah deh, pasti sederhana, saya juga gak enak. Jadi saya gak mau pakai jas, saya cari batik-batik saya yang apa adanya lah begitu. Udah, yang agak lama. Sengaja pilih yang lama. Supaya gak terlalu jauh nanti bedanya. Ya, lalu saya nyampe. Akhirnya tetap aja beda. Saya nyampe sama sopir saya, gujuk-gujuk-gujuk-gujuk dia datang. Agak terlambat. Iya, macet jalan. Terus lama tadi gimana? Mobil taruh mana? Enggak, saya naik ojek. Batuh. Udah kalah 1-0. Gila, kok pakai mobil, pakai sopir supaya gak telat. Dia naik ojek. Gitu salaman, dia pakai batik butut, tangannya digulung-gulung. Kalah 2 set. Saya lihat ballpoint dia sama ballpoint saya, 3-0. Belum dimulai itu. Sehingga saya berdua, sorry Romo ini luar biasa. Udah kita ngomong dah. Jangan sampai kalah lagi di materi kan. Kalau sampai kalah lagi 4-0 ya bisa-bisa WO ya. Saudara, ketika bertanding itu saya bertanding. Dia pasti gak tahu. Tapi saya berhitung. kekaguman saya pada keterlatihan dan kesiplinan diri yang terbangun itu luar biasa. Ya, tapi dari ngobrol-ngobrol itu saya terus terinspirasi dengan banyak orang. Ayo hidup. Bagaimana mendemonstrasikan kasih bukan hanya dalam kata-kata. Romo Mangun menggugat gereja dan berkata, gereja sudah mengkudeta ibadah. Karena ibadah disebut hanya di dalam gereja. Di luar gereja enggak ibadah. Dia bangun Kalicode. Ini ibadah. Hebat ya. Dia arsitektur. Dia luar biasa. Sehingga apa yang dikerjakannya menjadi buah karya tidak terbantah. Yuk, kita berlomba di sana, saudara. Pikirkan apa yang saudara bisa. Lakukanlah dengan apa yang saudara bisa. Supaya kita bermain dalam hidup berbangsa, bernegara, sehingga nyatalah kehadiran kita itu kehadiran yang betul-betul mampu untuk bertumbuh. Dan terakhir itu panggilan visioner. Bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi. Bagaimana kita mengantisipasi. Semua orang ribut sekarang. Ya susah ya Pak kalau orang Kristen naik. Siapa bilang susah? Saya gak percaya orang Kristen susah naik. Tapi orang Kristen tidak banyak pintar itu betul. Jadi susahlah naik. Kalau mau berkelahi kita bertinju seperti begitu. Di tempat lawan jangan menang angka. Bisa jadi draw itu. Jangan-jangan kalah. Kalau mau menang KO. Jadi supaya menang KO latihannya gila-gilaan dong. Kalau sparring partner sebelum naik tinju misalnya 30-40 cukup. Nah kamu 50-60 sekalian. Supaya menangnya KO. Kalau menang KO kan gak bisa dipalsu kemenangannya. Begitulah kita dalam hidup sekarang. Ya. Jadi kita tidak berkarya orang Kristen bukan karena minoritas. No kualitas. Terlalu minim juga. Ya. Banyak saudara-saudara yang disebut mayoritas itu memang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Seluruh lini penting itu diduduki. Mereka S3 bermutu. Kekristenan kurang. Anak-anak Kristen S3 itu banyak berjuang sendiri ya. Tapi kalau tetangga kita, wow, alokasi dananya kenceng. Saudara mungkin bilang, kamu ambil dari sana, ambil dari UMN. Oke, apapun itu. Tapi kesatuan dan semangat mereka untuk ambil bagian di situ kuat. Kristen beda. Nah, gereja sana sama gereja sini udah gak sejalan. Yang ini gak mau nyumbang sana karena beda mereknya. Gila ya. Miris. Nah oleh karena itu demonstrasi kasih dalam berbangsa bernegara. Jangan sampai lagi kita ketinggalan kereta. Karena itu ini harus kita terjunkan, saudara. Bertanding di ranah besar. Karena banyak pemain di Indonesia ini. Ada Islam, ada Kristen. Kristen ini masih dua kutub, Katolik, Protestan. Ada Hindu, ada Buddha. Ada Konghucu. Lima ini bermain. Dan berlomba cantik permainannya, bukan? Buddha mulai melejit lewat Buddha Secinya. Yang mendunia. Di mana Kristen? Dalam demonstrasi kasih? Kalau KKR memang Kristen menang. Di mana-mana KKR? Itu pasti Protestan deh. Tapi kalau sekolah, pelatihan, pembangunan, itu Katolik itu. Orang Kristen itu jago KKR. Protestan itu. KKR kesembuhan. Tapi nothing menjamah orang. Berapa banyak orang berobat yang gak punya uang. Kemana semua kolekta itu? Miris ya. Tapi kita merasa kita dekat Tuhan. Itu yang lebih menakutkan. Hanya karena ke gereja, hanya karena KKR. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan. Katolik tidak menghabiskan banyak uang untuk itu. Tapi pembangunan sumber daya manusia luar biasa. Luar biasa, saudara. Mereka impes, mereka impes, mereka impes. Biarlah ini menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana berkelahi ke depan. Dan kita terus berdoa bagi mereka-mereka yang Tuhan sudah taruh pada tempat lapangan perkelahian. Supaya diberi kekuatan, kesetiaan. Sehingga di dalam berbangsa, bernegara, kita betul-betul mampu hadir. Memberi sumbangsih yang nyata. Sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang tidak terbantah. Berkaryalah di tempat di mana saudara ada. Asah sebagai pisau yang tajam luar biasa. sehingga ketika pisau lain sudah gak bisa motong, saudara dipakai untuk motong. Shush! Bagus sekali. Yes, tiap hari diasah. Akhirnya orang butuh pisau itu bukan. Entah apapun mereknya itu, karena ini yang bisa motong pasti itu yang dipakai. Dan itulah Kristen itu mustinya. Ayo berkelahi, khususnya anak-anak muda ya. Jangan senang dan cukup puas dengan apa yang kau punya sekarang, ilmumu, pergaulanmu. Mulai pikirkan, jangan lagi buang waktu urus-urus yang tidak ada guna. Tetapi mulai pikirkan yang berguna, yang berdaya hebat luar biasa. Karena ketika kau melayani Tuhan, sebetulnya yang terjadi, kau sudah menolong dirimu dan menyelamatkan hidupmu. Karena kau hidup sesuai kehendak Tuhanmu. Disitulah keselamatan dan kebahagiaan hidup. Begitu juga kita, saudaraku. Itu kebahagiaan hidup kita. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga kehadiran berbangsa bernegara yang utuh akan memberi nilai tinggi pada hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Oke, saya stop sampai di sini supaya kita masuk dalam ruang diskusi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, karena memang tiap minggu keempat kita seminar dan selalu ada tanya jawab. Ada yang mau tanya? Boleh. Sebelah kiri apa kanan? Iya, di belakang kanan. Om. Ya. Om. Nah, aku mau nanya, Om. Kan katanya kalau di surga itu kan gak ada suami, gak ada istri, gak ada ayah, gak ada anak gitu. Tapi gimana bisa disebut kalau Tuhan Yesus itu anaknya Allah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, aku juga mau nanya, sebenarnya apa sih Om yang bikin Om itu yakin kalau emang agama Kristen tuh yang benar? Yang benar-benar menonjol dari agama-agama lain gitu. Ya. Nah, itu doang sih Om. Oke, itu doang tapi sudah susah ya. Yang pertama, istilah anak di dalam pengertian kita adalah biologis. Papa mama kawin, kamu datang. Ya. Jadi kamu berasal dari mama, usulnya papa. Itu asal usul kamu. Berasal dari mama atas usul papa. Itulah asal usulmu. Oke. Biologis kan? Kamu jadi anak. Ketika Yesus disebut anak Allah, itu bukan biologis. Itu pengistilahan menunjukkan kedekatan, kesatuan yang utuh. Ya, istilah anak memperanakkan. Saya melahirkan karya-karya tulis bagus. Ya, jangan bilang, emang Om Big Man hamilnya kapan? Sampai bukunya lahir. Ya enggak tuh. Melahirkan itu artinya keluar dari diri saya. Itulah anak Allah. Sehingga ini bukan sama dengan kamu dan orang tua. Oke. Anak ini kualitas. Kita disebut juga anak-anak Tuhan. Tapi jangan bilang, kok kamu anak Tuhan? Iya, spermanya Tuhan ketemu sel telur mama. Waduh, mak, gawat nanti ya. Karena itu ada yang khotbah begitu. Ngawurnya setengah mati, tapi berani sekali. Ya, jadi, kita disebut anak Tuhan status. Tapi kalau kita tidak ikut Tuhan, kita bukan anak Tuhan. Anak siapa? Anak hantu, kan gitu ya. Sebelahnya tetangga tuh. Tapi kan kalau bilang anak hantu, kapan dilahirkan hantu? Ya jelas tidak, karena setan itu kan roh. Ya. Jadi status kedekatan. Sehingga istilah yang memakai anak Allah untuk supaya waktu Yesus datang ke dunia, siapa dia? Kan gitu. Anak Allah, yang dekat dengan Allah itu loh. Yang dari Allah itu loh. Yang dari Allah, maka dikatakan pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itulah Allah itu diperanakkan. Itu namanya dilahirkan keluar dari Allah itu. Satu yang sama itu. Yang kedua, ketika kamu tanya, kenapa kemudian saya yakin misalnya Kristen itu agama paling benar? Karena gak ada yang bisa menjelaskan apapun di kolong langit ini sejelas agama Kristen. Contoh, kalau kita bicara penciptaan, ada tiga agama yang sama. Yahudi, Kristen, Islam. Tiga agama namanya samawi. Sama-sama soal penciptaan. Oke, good. Lalu jalan kedua. Kalau lain kan ateis atau free thinker atau evolusi yang gak percaya kan gitu ya. Evolusi sederhana sajalah. Sebelum kita berdebat ilmiah, logikanya saja. Dari mana sih manusia? Dari monyet kan gitu ya. Dari mana monyet diurut-urut? Dari binatang berdiri, merayap, paling bawah itu yang berenang sono tuh. Paling payah ya. Jadi monyet ada kemungkinan dari sono kan. Evolusi. Yang dari sono itu dari mana tuh? Dari sono-sono-sono-sono. Sono-sononya kemana tuh? Akhirnya gak ada yang bisa jelasin. Oke. Percaya Tuhan memang tidak mudah. Sulit percaya Tuhan. Tapi jauh lebih sulit bilang Tuhan itu enggak ada. Karena evolusi lebih berat lagi. Ya. Nah, sekarang ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Bagaimana menjelaskan bahwa dulu katanya adalah tidak teratur, terjadi ledakan, terus evolusi makin teratur. Tapi dunia ternyata makin tidak teratur. Teratur rumah-rumahnya, tapi udah enggak teratur hidupnya. Laki sama laki, sekarang jadi laki bini, kan gitu ya. Padahal bini kan mestinya perempuan ya. Nah, makin enggak teratur, semua pola hidup udah terlalu banyak, main bunuh, narkoba, apa segala macam lah. Oke, kita pindah lagi ke Kristen. Kristen yang melarang semua itu, Kristen melawan free sex, Kristen melawan apa. Kita lihat bagus tuh. Sebetulnya ini yang benar nih, bahwa kita enggak suka itu nomor dua. Oke, tapi Islam juga gitu kok. Oke, Islam, sekarang kita pindah. Yahudi, kita pindah. Yahudi boleh istri lebih dari satu enggak? Tidak dilarang. Islam boleh enggak? Boleh. Kristen? Enggak boleh. Ayo, bagus mana? Ayo, sudah. Jelas kan? Kamu yang ngomong tadi, tak? Jadi kita sama ya. Itu baru kawin, belum yang lain-lain. Ya. Islam bilang berbuatlah amal ibadah supaya kamu selamat. Lah, mau amal ibadah apa yang bisa saya lakukan supaya saya selamat? Toh saya orang berdosa, saya bikin masalah kan? Jadi kalau saya kotor, lalu saya mencuci diri saya, namanya kain kotor, dicuci, pakai air kotor, ya tetap kotor. Contoh, pakaian putih kalau kita cuci di air kali, atau air tanah, air pompa, lama-lama pakaian putih berubah enggak? Agak apa? Tapi rata kan? Pertanyaannya kotor apa enggak? Kita enggak bilang kotor dong, habis dicuci bersih kan? Kenapa kita bilang bersih? Karena kotornya rata, kan gitu ya? Kotor rata itu bersih kan? Halo? Betul enggak? Tapi kotor kan? Nah, enggak bisa. Jadi siapa yang bisa tolong kamu? Ya Yesus. Yesus kenapa? Karena dia yang paling yang suci. Yang suci itu yang bisa membersihkan kan? Bagaimana dia suci? Maka dia lahir dari perawan Maria. Ah, masa perawan bisa melahirkan? Hebatnya, agama Islam pun percaya itu. Bahwa Maryam itu ya mengandung dan melahirkan dalam perawanan, dijagai oleh malaikat Jibril. Nanggap ya? Nah, jadi kalau kita sudah ngeliat yang sederhana-sederhana dulu nih, lebih bagus. Ah, kemudian kalau kita ke agama Yahudi pun, mau Islam pun, mata ganti mata kan? Betul ya? Kalau agama Kristen, tampar kanan kasih kiri kan? Nggak enak ya? Tapi kalau bicara benar, bicara supaya aman, semua tertib, yang mana? Kristen apa yang lainnya? Bah, tapi bahwa kita nggak suka, itu nomor dua dulu ya. Wah, nggak enak dong, enak-enak aja. Kalau ngalan, ntar dia ngelunjak. Nah, itu nomor dua dah. Ya, tapi cara benar-benar. Ya kan? Jadi udah tahu kamu ya, betapa beruntungnya kamu jadi orang Kristen. Ya, dapat mama, papa Kristen ya. Dan pendetanya Om Big Man ya. Puji Tuhan. Oke, good. Ini anak muda memang harus mau bertanya, itu bagus ya. Jadi mereka juga biar terus bergumul untuk mencari kebenaran. Karena memang betul, segala sesuatu itu harus logis, harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, Kristen itu enggak usah bilang, oh Yesus baik. Lah, lihat baiknya di mana? Itu luar biasa ya. Jadi semua dalam hal keselamatan, dalam hal penebusan dosa, sulit menjelaskan dengan apapun juga. Kristus menjadi jawaban yang luar biasa. Good. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Kalau rasa segan-segan angkat tangan, tulis di situ pakai kertas sendiri, boleh angkat tangan, nanti kertasnya ditaruh. Mau angkat tangan silakan yang mau tanya. Kita kembali dulu bermisi dalam apa ini, berbangsa bernegara. Kok semua tunduk kepala? Pak, itu bukan bagian saya. Bagian saya tim doa, Pak. Dan saya sudah melakukannya. Ada? Silakan. Ayo dong, saya harap sebetulnya saudara cukup lincah untuk menanggapi. Karena problema hidup kita ini agak sengit ya. Mau masuk 2014 ini kita lagi berat nih. Ya, kemarin kita lagi ngomong-ngomong gitu kan. Big Man lihat gimana? Waduh, gue juga gelap nih lihat 2014 gitu ya. Siapa yang mau ditanyain berat-berat semua nih kan? Problemnya ini. Yang ini udah ditolak, Amerika udah gak suka yang ini. Sekarang agenda tinggal sisa ini. Ngawinin ini bisa enggak ya? Ngawin ini juga susah karena di sini juga ada faksinya pecah-pecah. Ini lagi repot. Oh, kita lagi ngobrol-ngobrol deh. Tapi memang kita lagi coba mau ke sana nih, Pak. Ya lu kasih tahu lah apa yang gue bisa, gue ikut. Menarik juga ya, dapat diskusi-diskusi hangat itu kan dari sumbernya. Tetapi memang tidak mudah. Karena ini tarik-menariknya bakal sengit nih. Ini 2 tahun ini akan gelinding terus nih. Ini bola sudah mulai tergelinding liar dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh pemain. Siapapun bisa kesadak kesuduk. Menarik ya. Lagi hangat suasananya. Yang ini marah, yang ini udah mulai marah, jengkel, sikat-sikat mumpung gini, hajar. Waduh memang kalau gak terkendali memang waduh, ngeri juga ya. Kalau senturi gelinding beneran, bolanya itu bisa kemana-mana itu. Ya hambalang kebuka, hulu balang lah itu nanti. Ya. Oke, ada? Ya, ke belakang. Martin. Saya ada pertanyaan Pak mengenai bahwa Kristen kan tidak mengenal namanya fatalistik kan Pak. Tetapi bagaimana dengan umat pilihan? Artinya jadi umat pilihan itu sudah merupakan satu takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Masuk ke dalam teori fatalistik. Yang jadi masalah apa yang dipahami sebagai fatalistik? Makanya harus hati-hati dulu. Istilah fatalistik adalah menunjuk segala sesuatu sudah takdir, termasuk kamu pakai baju putih, termasuk kamu bukan direktur. Kok kamu jadi tukang becak? Nasib. Lu kalau cerai, takdir. Nah itu fatalistik. Kristen gak di situ. Kristen bumi langit dengan fatalistik. Kristen itu keselamatan takdir, yes. Tetapi hidupmu adalah tanggung jawabmu. Beri 5 talenta, lu jadi 10 ya. Beri 2, jadi 4 ya. Beri 1, jadi 1. Hukum. Loh, kok dihukum kan cuma 1? Suruh jadi 2. Kita dituntut tanggung jawab. Responsibility dalam hidup Kristen itu sangat serius banget. Beda. Jadi kalau kita jadi tukang becak, kok lo jadi tukang becak? Ya, sudah kehendak Tuhan. Wow, ngomong sama saya maki-maki kamu. Enak aja kamu ngomong. Tuhan gak suruh kamu begitu. Tuhan suruh kamu jadi apa? Maksi teologi. Kalau 2, jadi berapa? 4. 5, jadi itu maksi 100%. Jadi sebetulnya Kristen itu beda setengah mati. Itu sebab fatalistik. Nah Kristen melihat benih ini, maka berkembanglah apa yang disebut aplikasi dari ini, namanya mencari bakat. Itu sangat Kristiani. Dicarilah bakat anak-anak sejak dini. Ditemukanlah pemain bola umur 3-5 tahun. Kan gitu ya. Umur 17 sudah menghasilkan miliatan-miliatan. Ya, Indonesia. Jadi mereka latihan 17 tahun. Memang agak lambat dibandingin Indonesia ya. Indonesia setengah tahun aja menjabat sudah 17 miliar, 20 miliar gitu ya. Nasarudin berapa miliar, 100 miliar, cepet sih. Ya daripada main bola capek-capek kan. Nah kemudian muncul Steffi Graf umur 34 juga ditemukannya. Ya Karpov segala macam ya. Gary Kasparov itu semua tingkat-tingkat dunia. Mau catur apa itu anak-anak ditemukan sejak usia dini. Talent kembangkan. Ternyata komunis pun memakai cara barat. Apa cara Kristen. Nah jadi yang disebut talenta itu Kristen. Ya Kristen ini dikembangkan. Nah kemudian, one day Tuhan itu akan datang. Kapan itu? Second coming kan? Lalu dia akan tanya kita, kamu. Kerajaan sorga seumpama. Wih keren ya. Mana uang yang kutitip padamu? Kalian siap-siap loh. Jadi sorry ya, saya akan berkata padamu, jikalau kau punya kemampuan 3, dan kau tidak menjadikannya 6. Kau pendosa. Dan itu serius. Karena itu Kristen tidak bisa malas-malas. Kristen itu kerja keras. Gigi. 1, 2, 3, 5. Jangan hina diri. Jadi gitu ya. Nah itu sebab kita adalah pilihan bertanggung jawab. Sama seperti kalau tetangga kita. Kok kawin sama yang itu? Jodoh. Jodoh itu bahasa Kristen harus hati-hati. Terminologi jodoh apa? Pasangan boleh, tapi kalau jodoh memang sudah dari sononya, nanti dulu. Kekristenan bukan itu. Kekristenan jodoh adalah pilihan bertanggung jawab. Apa hubungan gelap terang? Jadi jangan pilih yang gak seiman. Ya, itulah temanmu apa pasanganmu yang sepadan. Sepadan di dalam leveling edukasinya, ya, kedekatan karakter yang apa, tipe-tipe temperamennya bisa apa enggak. Semua ini ada urusan nih. Ya. Jangan sampai kita umur 20 cari nenek-nenek umur 75 lalu kawin tinggal tunggu 2 hari lagi supaya mati gitu kan, dapat warisan. Ya, enggak tanggung jawab kamu. Pernikahan pun harus dipertanggungjawabkan. Itu kan pentingnya. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh aspek kekristenan itu beda sekali. Tetapi lucunya walaupun fatalistik di dunia tetangga teman kita, saudara-saudara kita, mereka yang sekolah ke Western, sekolah keluar, itu pulangnya berubah semua. Cara berpikirnya sebetulnya sudah enggak Islam lagi. Sadar apa enggak, ya itu kenyataan. Karena kemudian berinteraksi dengan pikiran-pikiran tadi kan. Akhirnya orang juga dalam dunia kerja karena studi ilmu makin tinggi, akhirnya lari itu. Ya, yang tinggal begitu itu biasanya yang masih kuat itu saudara-saudara muslim yang mungkin agak masih ke dalam, yang kedua yang taat tapi tradisional, atau kemudian mereka-mereka yang di Hindu, di Buddha, mereka juga ada namanya karma ya. Karma itu kenapa gini? Karena dulu begini, itu mirip ya dengan takdir tadi ya, sehingga semuanya udah begitu, enggak bisa lari. Tetapi hebatnya memang mereka bisa menerima karmanya, ya udahlah mau diapain. Kristen enggak? You mesti tanggung jawab. Maka kalau seorang kena cancer, dia enggak bilang Tuhan kasih dia cancer. No. Saya kena cancer karena sakit. Saya harus bertanggung jawab atas penyakit ini. Jadi kita berusaha untuk mengobati. Karena apa? Sebetulnya kalau fatalistik ya, kalau logika seriusnya, kamu kenapa? Waduh, dokter bilang saya cancer. Ya terus gimana mau berobat? Enggak usahlah, toh memang Tuhan sudah bikin cancer. Udah jalan aja. Mestinya kan begitu ya. Ternyata enggak juga toh. Bagaimanapun pemikiran Kristen mempengaruhi. Jadi fatalistik beda ya. Fatalistik itu totally seluruh selah hidupmu terjadi karena apa? Takdirnya Tuhan itu. Nah, tapi ada orang predestination yang hyper ya. Kalau hyper Calvinism, hyper predestinasi itu bisa begitu. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Pak Bingman pakai jas biru, sudah ditetapkan Tuhan. No. Ini pilihanku, tapi atas izin Tuhan. Tuhan bisa enggak larang saya pakai jaket jas biru? Bisa. Tahu-tahu saya enggak pengen lah, saya ganti gitu kan. Sebetulnya Tuhan lagi tolong saya, ternyata pilihan itu memang menolong. Untung lu tadi gue enggak pakai jas yang itu. Wah, agak lain sendiri lu, ini jadi cocok gitu. Ah, jadi pertolongan Tuhan itu terjadi, yes. Tapi kita bertanggung jawab. Maka pilihan kita kalau jadi sakit, jangan ribut. Tuhan aku pusing dalam, namanya setan keluar. Jangan kau usir setan, orang kau kok setannya. Tadi sudah tahu hujan-hujan, kau enggak sehat, kau terobos juga. Iya sakitlah kepala. Anggap ya. Nah jadi fatalistik itu beda. Oke, okay, good. Ya, sebelah kiri Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu adalah pilihan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat perjanjian baru, justru orang Yahudi tidak percaya Yesus. Apakah sampai sekarang dia masih tetap pilihan Tuhan? Oke. Okay. Karena begini Pak, saya baca di Wahyu, yang masuk ke sorga pertama-tama 144.000 katanya dari 12 suku bangsa. Baru nanti tambah lagi yang lain. Mohon klarifikasi. Oke, okay. Pada waktu kita memperhatikan semuanya, yang disebut bangsa pilihan bukan bangsa Israel secara genetik. No. Faith. Maka dikatakan bagaimana orang Israel adalah Israel sejati. Seminar reformasi dua sisi, kita sudah bicara. Elia kan berteriak, Tuhan kenapa mereka ini tidak bertobat. Israel bebal ini gitu kan. Masih sudah terjebak sama si Ahab, sama si Isabel itu. Tapi Tuhan Yesus, apa Allah berkata pada Elia, Elia, aku akan memberi kepadamu apa? 7.000 Israel sejati. Jadi yang lain apa? Enggak sejati, mati. Mati itu dibantai Tuhan. Pilihan adalah iman yang terikat kepada Tuhan. Pada waktu orang Israel berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian. Oke, tanah Kanaan. Banyak enggak yang mati? Jelas mati di tulah Tuhan ke neraka itu semuanya. Loh, pilihan bukan toh? Jelas bukan. Nah, kalau gitu sebenarnya yang disebut pilihan apa? By quality, faith, iman. Di Yohanes pasal 8, perjanjian baru. Orang-orang Yahudi, Farisi ketemu Yesus. Hei, kami ini juga anak Allah. Langsung Yesus bilang, bukan. Kau bukan anak Abraham. Kau bukan anak Allah. Anak setan kau. Ungamuk mereka. Dia bilang, kalau kau anak Abraham, kau akan dengarkan apa yang kukatakan. Tapi kau mau membunuh aku. Tanda kau anak setan. Karena Abraham merindukan aku. Ngamuk mereka. Siapa kau? Umurmu baru berapa? Langsung Yesus ngomong, stop. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia bicara kekekalannya. Abraham rindu, yes. Karena Abraham percaya. Pada waktu di, apa namanya, mempersembahkan Ishak. Lalu, enggak ada kan. Domba itu mau di, apa namanya, Ishaknya mau dipersembahkan. Baru dia mau habis, stop. Lalu ada anak domba gantinya kan. Kenapa berani Abraham mau mempersembahkan Ishak? Ibrani mencatat. Karena Abraham percaya Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Kulakukan kehendak Allah. Dia akan mencari jalan keluar untukku. Entah apapun itu urusan dia. Itu iman yang hebat. Tetapi kemudian ada anak domba. Abraham berharap pada kebangkitan itu. Tapi kemudian dia sudah mati. Nah, ketika kemudian orang-orang Israel menyebut diri anak Abraham, tidak. Karena mereka tidak hidup sesuai iman Abraham. Maka itu sebab Abraham itu bapak siapa? Bukan bapak orang Israel. Bapak orang percaya. Itu yang menarik ya. Jadi dia bapak orang percaya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melihat perjalanan itu perjalanan logis karena Allah melewati memakai sebetulnya personal dulu. Dia berjanji sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3:15 kan, akan ada keselamatan perempuan itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Terus sampai ke Sinuh janji lagi karena Tuhan murka melihat orang Israel dibantai semua. Apa ya? Belum Israel, masih bangsa-bangsa pada waktu itu, turunlah air bah. Matilah semua, terutama keturunan si Kain. Habis keturunan si Kain. Si Kain ini pendosa berat, tinggallah keturunan si Set. Siapa keturunan si Set? Ya Nuh itu dan anak-anaknya. Kemudian dari Nuh muncullah tiga bangsa, Ham, Sem, Yafet. Kan gitu ya. Maka jadilah itu Afrika, Sem itu Semitik, Asia, Yafet itu Eropa. Tiga bangsa ini terus bergerak. Nah, dalam pergerakan itu ini ke sini ketemu ini ke sini, ya teruslah itu pergerakan di dalam isu antropologi dunia. Nah, tetapi yang menjadi menarik ya, ketika kemudian kita melihat di dalam pertumbuhan perkembangan yang ada, Tuhan nyatakan janjinya lewat kelompok Semitik sampai kemudian dari Nuh muncullah si Abraham, janjilah keturunan. Tapi ternyata cuma dapat anak semata wayang. Ya. Makanya dikatakan oleh Paulus, Tuhan berkata keturunan Abraham akan kuberkati. Dia berkata keturunan Abraham bukan keturunanmu. Wah, itu kalimat luar biasa itu ya. Sehingga dia mengunci itu kepada Ishak sebetulnya. Ya, itu kalimat keras dari Abraham di Galatia. Nah, kemudian ketika ini jalan dari Abraham, Abraham terus ke Ishak, Ishak ke Yakub. Barulah dikenal 12 suku. Jadi ke sorga itu bukan 12 suku. Abraham sudah di sorga kan, belum Israel namanya itu. Si Nuh sudah ke sorga, belum Israel itu. Si Henok udah di sorga, belum Israel itu. Ya, dan kita akan ke sorga juga bukan Israel. Ya, nah ini harus penting dulu. Nah, sehingga terminologi kita tentang Israel itu sudah rusak. Israel itu adalah milik Allah. Ya, jadi Israel, El itu Allah, punyanya Allah, milik kepunyaanku. Siapa milik kepunyaan Allah? Bukan nation, bukan kebangsaan yang taat kepadanya. Ya, nah jadi itulah kita menjadi Israel yang disebut Israel rohani. Sehingga kita rindu pada Yerusalem, kita akan kumpul di Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem yang di sana. Yerusalem apa? Rohani, itu yang Paulus bilang. Yerusalem yang di sana sekarang ini, itu Hagar itu. Itu bahasanya Paulus. Yerusalem rohani itulah Sarah, anak perjanjian itu. Nah, oleh karena itu ini bergerak. Lalu lompat ke kitab Wahyu. 12.000 masing-masing dari suku itu dikatakan kan, merepresentasikan garis keselamatan. Sehingga kemudian muncul kita lihat dari bagian-bagian Wahyu itu ternyata ini ceritanya begini. Ini dari sini ada 24 tua-tua duduk di sana kan di keliling Yesus. Jadi setengah melingkar begitu, 12 di kiri, 12 di kanan. Nah, 24 tua-tua ini kita baca, muncullah 144.000 yang selamat itu. 12.000 itu dari sebetulnya adalah mereka masing-masing suku 12 itu kali 1.000 ya. Nah, tetapi kemudian bagaimana muncul angka 144.000 itu? Ternyata dari 12 suku Israel muncullah kemudian berapa murid? 12 murid. Sehingga ketika Yesus sudah naik ke sorga, si Yudas sudah mati, si Petrus rapat dengan lain-lain bilang, kami ini harus memenuhi bilangan kami 12. Tapi kan si Yudas sudah mati. Dibuanglah undi, terpilihlah si Matias. Walaupun ternyata Tuhan mempersiapkan siapa? Paulus. Tetapi tetaplah 12 perwakilan ini. Nah, 12 suku tambah 12 ini, 12 kali 12, 144. Kali 1000, 144.000. Kenapa kali 1000? Karena 10, 100, 1000, 10.000, pokoknya 10, 10, 10, 10, itu adalah bilangan genap bulat. Banyak, besar. Jadi 12 kali 12 sama dengan kali 1000, 144.000 adalah ada banyak orang percaya yang diselamatkan, baik masa PL maupun masa PB. Itu untuk menjawab ayat sebelumnya. Di mana si setan itu menaruh angka 666 itu yang disebut angkanya cuma 666. Jadi jangan takut, itu bilangan 666, bilangan seorang manusia. 6 itu adalah bilangan manusia gagal. Jadi manusia gagal, manusia gagal, manusia gagal. Lucunya 666 ditakuti sekarang. Terbalik-balik otak orang Kristen ini. Padahal ayat sebelumnya sudah jelas. Enggak ada apa-apa nama-nama itu. Lalu tampaklah 144.000 orang-orang percaya yang di dahinya tertulis apa? Nama anak Allah. Ngapain kalian pusing dengan nama-nama itu? Bodoh dan tolol gos, keselinnya orang Kristen itu termasuk pendeta, pengkhotbah. Berhenti di ayat itu, enggak baca ayat seterusnya. Nah, itu lagi pembodohan pada gereja. Ya? Dan kalian pun kelewatan. Kelas wahyu tidak diikuti. Ada kelasnya di ABC itu, baru eskatologi kemarin. Tapi kalau sudah kujelaskan gini, gak ngerti juga, gak mau lagi kujelaskan nanti ya. Ikut ABC. Kalau gak ikut ABC, ya sudah kita berdoa. Jangan ketemu di sorga. Jelas ya? Jadi, apa bagian-bagian. Nah makanya sebetulnya komprehensif dari Alkitab itu luar biasa. Semua kait-mengkait. Saya amat sangat senang. Maka waktu saya ngajar ABC, capeknya setengah mati ya. Tetapi limpah pengetahuannya juga luar biasa ya. Oke, kembali dulu terakhir satu tapi yang kaitan negara dulu. Saat sini sebelah kanan ini. Ya. Oke. Ya, ketua PDIP mau nanya dulu. Nah, ini pasti politik lah ini ya. Ini bukan nanya kaitan negara, Pak. Jadi saya cuma tadi tertarik mendengar Bapak masalah jodoh dan takdir tadi, Pak. Dan tadi saya juga mendengar, berbahagialah kita yang sudah jadi orang Kristen nih Pak, berada di tempat terang gitu Pak. Nah jadi saya, tadi Bapak bilang carilah yang sederajat kan kalau cari jodoh gitu Pak. Saya seorang Kristen di tempat yang terang tadi menurut Bapak kan. Tapi saya pilih jodoh saya itu yang dari gelap Pak. Malah sekarang dia lebih terang dari saya Pak. Maksud saya kalau dari pribadi anak-anak muda yang belum berkeluarga, carilah jodoh yang dari yang gelap-gelap sana jadikan terang gitu Pak. Oh gitu. Makasih Pak. Ini kalimat bagus ya. Tapi lupa kok kayaknya kalau sama sejarahmu kulihat. Ya. Kau bilang kau dulu terang, dia gelap. Kemudian sekarang dia lebih terang kan. Kau lupa dari dulu kau gelap, cuma merasa terang. Itu sebab waktu dia jadi terang baru ketahuan kau gelap. Jadi anak muda jangan ikutin itu ya. Itu tergolong sesat itu. Perhatikan kalimat, selalu kita berpikir ya. Banyak sekali sebetulnya pasangan begini yang saya temukan. Malah istrinya jadi setia setengah mati. Suami malah kerantang gak karu-karuan. Pak saya jadi Kristen karena suami saya. Sekarang saya cinta Tuhan. Suami saya malah hidupnya gak benar. Malah parah sampai berantakan rumah tangga. Saya selalu bilang, terdahulu terkemudian. Kekristenan adalah keagamaan, bukan garansi kebenaran. Iya kan ya? Oleh karena itu memang ini menjadi pergumulan serius kita. Karena itu memang perlu satu kehati-hatian kita memahami ini. Sehingga memang dalam pergumulan keimanan kita, yuk kita jadi orang Kristen yang beriman, tangguh, beriman, sungguh itu. Ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Saat tadi, memang itu ide tetangga kita. Maka itu terjadi di Manado. Ya, pacaran dihamili dulu itu. Habis dihamili, oke kita kawin, tapi kamu pindah agama. Dia mesti pindah agama dulu. Jadi banyak karena pindah agamanya, perkawinan karena pindah agama itu banyak setengah mati. Tapi tolong ya, jangan menginjili dengan cara itu. Ya, apalagi suami-suami kemudian cari istri 2-3 dengan catatan, saya lagi menginjili Pak. Kok kudoakan hancur kau nanti. Jangan-jangan main-main di situ ya. Nah tetapi di dalam bagian pergumulan tadi, tidak ada hubungan gelap dengan terang. Jadi apa namanya, jadi jangan sampai kemudian kita salah. Dan anak-anak muda, jangan nanti di rumah bilang, itu Om Sahab bilang benar kan mah, itu pengalaman mereka gitu. Jangan lupa ya, Om Sahab dulu gelap. Cuman karena tidak ada terang di sampingnya, dia pikir dia terang. Begitu terang itu datang, baru dia sadar, ih gelapnya aku rupanya. Jadi sebetulnya berbahagialah kau Kedan. Ya. Jadi berbahagialah karena bagaimana Tuhan menolong kita mendapatkan hidup yang indah itu. Ya. Sometimes Tuhan berbicara kepada banyak kita lewat hal-hal yang tidak kita duga. Ya. Sehingga bagaimana kita mengerti kebenaran itu. Nah, tapi sekarang mesti apa namanya? Harus ada perkelahian serius. Artinya boh, begitu kita lihat ini istri kita sudah makin terang, berlari lah ya. Jangan pakai Petromax lagi ya. Udah ada Philips sekarang. Ya. Jadi jangan Petromax dikocok lagi, kocok lagi. Jangan, ada lampu sorot sekarang. Ya. Apa namanya? LED, pakai LED yang sorot terang, ya. Putih, bersih, bagus. Hemat energi. Artinya kita berlomba-lomba apa? Terang, ya. Terus terang Kristen terang gitu loh. Lagunya mesti diganti, ya. Nah, jadi kompetisi hidup. Nah karena itulah memang kita penting. Karena Kristen dengan Kristen merit pun tidak sama dengan terang ketemu terang. Ya, bisa jadi ketika dua-duanya merit baru sadar, gelap ketemu gelap rupanya. Baru gelap banget tuh rumah gitu ya. Nah bagaimana kita berdoa supaya terang itu semakin nyata. Nah anak-anak semua betul-betul menjadi terang benderang. Nah oleh karena itulah dalam pergaulan hari-hari kita, di dalam interaksi kita, di sekolah, dimanapun, kalian akan banyak berinteraksi dengan teman-teman yang tidak seiman. Ya, saya mengurus banyak sekali urusan begini. Yang paling repot apalagi kalau dia nanya, Pak Bingman, saya ini pacaran gak seiman gimana ya? Saya cuma tanya, udah berapa lama? Ya, udah 4 tahun sih, Pak. Apa yang harap, apa jawaban yang kau harapkan dari aku? Yang benar apa basa-basi? Yang benar dong, Pak. Hah, pasti kau gak suka, saya bilang. Loh, kenapa Pak? Karena pertanyaanmu dan realitamu sudah menunjukkan basa-basimu yang tinggi. Oh Pak Bingman jangan gitu dong. Lah 4 tahun kau di situ, sekarang kutanya kau dulu. Benar gak boleh gak hubungan gelap dan terang? Ya saya tahu sih gak boleh Pak. Nah kau sudah 4 tahun kan? Lalu apa lagi yang mesti ku jelaskan? Ya itu saya mesti gimana Pak? Putuskan. Ya udah 4 tahun Pak. Kan? Langsung kau gituin. Kan? Itu mahumu. Tapi kalau aku kau tanya putuskan, kalau kau putuskan kau harus tanggung jawab. Pak, gak ada cara lain Pak. Siapa tahu dia terima Tuhan. Jangan gambling. Perkawinan bukan gambling. Bersyukurlah kita kalau ada keputusan salah yang kita bikin jadi berkat besar di hidup kita karena Tuhan murah hati. Tapi jangan main-mainkan kemurah hatian Tuhan itu. Ya. Jadi ini yang memang menjadi, apa namanya, perlu untuk kita gumuli dalam hidup kita. Selamat berkelahi, selamat menikmati hidup ini, dan anak-anak kita juga boleh bertumbuh jadi anak-anak yang luar biasa, menjadi berkat. Dan anak-anak muda, terakhir lagi, kembali ke topik kita, ingat ya, jadilah terang benderang di tengah kehidupanmu, di kuliahmu, bergumul bertandinglah. Kalau kau ingin cita-citamu menggapai sesuatu apapun itu, kaitkanlah di dalam kerinduanmu untuk menjadi saksi buat Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, sadarlah kami betapa seringkali hidup kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di kehidupan berbangsa, bernegara, buat kami jangan hanya menutup mata. Ajar kami untuk bergerak, bangun, membuka mata telinga kami sehingga sungguh-sungguh melihat kebenaran utuh dan mendemonstrasikannya dalam hidup ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Dan kami secara resmi berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami serahkan Pak Adil yang ada di rumah sakit harapan kita. Tuhan yang menjama menyempurnakan operasi yang sudah dilewati, operasi bypass, berikan dia kesembuhan. Berikan juga ketenangan dan disiplin diri untuk ambil bagian melatih dirinya, menyempurnakan kesehatan yang ada. Terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk dokter yang menangani obat yang dimakannya. Berkati sertai istri, anak-anak, keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Pak Yono yang sakit di rumah, juga Tuhan yang menjaga, memberi kesembuhan padanya. Biarlah di usia lanjutnya, penghiburan Tuhan terus dirasakannya, dan hidup mengiring Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi tiap saudara kami yang lain yang tidak kami dapat sebutkan namanya satu persatu. Di tengah pergumulan kehidupan, persoalan ekonomi, pekerjaan, persoalan sakit penyakit rumah tangga, Tuhan tolong supaya semua boleh dipulihkan. Tetapi lebih dari itu, ajari kami hidup ini tak mudah. Mengiringmu tak bisa semau kami. Karena itu biarlah kami terus belajar menyangkal diri memikul salib supaya bahagia menjadi waris kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, gereja-Mu dalam tangan-Mu, rekan-rekan pekerja pengurus bahu-membahu. Raker tanggal 8, Tuhan juga tolong tuntun pimpin supaya semua boleh dipersiapkan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi momentum bagi kami, menunjukkan kelas tanggung jawab kepedulian kami dalam pelayanan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amen.